Konsultasi Syariah. Hukum sholat duha dua kali. Pertanyaan, jika saya sudah melaksanakan sholat duha jam 7 di rumah, lalu berangkat ke kantor, bolehkah saya melakukan sholat duha lagi jam 10 ketika jam istirahat sekolah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita akan melihat pengertian kata duha. Secara bahasa, duha artinya sinar matahari dan pagi hari yang mulai memanas. Bisa juga diartikan, waktu ketika pagi hari yang mulai memanas. Al-Mu'jamul Wasit. Allah menjamin bahwa Adam selama di surga tidak akan mengalami kepanasan. Allah nyatakan hal ini dalam firman-Nya, yang artinya, dan selama di surga, kamu tidak akan merasa kehausan dan kepanasan. Quran Surat Thoha, ayat 119. Allah menyebut merasakan kepanasan dengan kata tatha. Sedangkan definisi menurut ulama ahli fikih, duha artinya waktu ketika matahari mulai meninggi sampai tergelincirnya matahari. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Disebut sholat duha karena dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya. Sehingga, sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu ketika matahari mulai meninggi sampai waktu istiwa. Waktu istiwa adalah waktu ketika matahari tepat di atas benda, tidak condong ke timur maupun ke barat. Hukum sholat duha dua kali. Kami tidak mengetahui adanya ketentuan bahwa sholat sunnah yang rentangnya panjang harus dilakukan dalam waktu bersamaan. Karena itu, bagi mereka yang sudah mengerjakannya di awal waktu, boleh mengerjakannya lagi di pertengahan atau di akhir waktu. Sebagaimana sholat malam atau qiyamul lail, rentang waktunya antara isya sampai subuh. Orang yang melakukan sholat di awal malam, kemudian Allah bangunkan di akhir malam, dia boleh melakukan sholat tahajud sampai subuh. Ada beberapa dalil yang secara tegas menunjukkan hal ini. Di antaranya, dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Inna hadha as-safara juhdun wa thuqlun." فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ. Yang artinya, sesungguhnya safar ini sangat berat dan melelahkan. Apabila kalian telah witir, kerjakanlah sholat dua rakaat. Jika malam harinya dia bisa bangun, kerjakan tahajud. Jika tidak bangun, dua rakaat itu menjadi pahala sholat malam baginya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Ad-Darimi. Dalil yang lain dinyatakan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Kapan kamu witir?" "Di awal malam setelah Isya," jawab Abu Bakar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Kapan kamu witir?" "Di akhir malam," jawab Umar. Lalu beliau bersabda, "Wahai Abu Bakar, kamu mengambil sikap hati-hati. Sementara kamu Umar mengambil sikap sungguh-sungguh." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Sementara dalam riwayat lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Untuk saya tidur dulu. Jika saya bangun, saya akan sholat dua rakaat sampai subuh." Hadis riwayat Al-Asram. Demikian pula sholat duha. Rentang waktunya dari terbit matahari setinggi satu tombak hingga waktu istiwa. Orang yang telah mengerjakannya di pagi hari boleh untuk mengerjakannya lagi di siang hari selama masih di rentang waktu duha, sholat yang dia lakukan termasuk sholat duha. Demikian, Allahu a'lam.